Mitra bisnis, langkah Kementerian Hukum dan HAM melakukan penghentian sementara atau moratorium remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi menimbulkan polemik. Beberapa kalangan memprotes dan mengatakan kebijakan itu melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Pak Yusril, apa komentar Anda? Sebenarnya kalau negara hukum itu, tidak ada satu tindakan aparatur negara yang tidak didasarkan atas hukum. Jadi asas legalitas itu penting, artinya semua tindakan itu harus berdasarkan atas hukum. Sekarang apa yang mereka lakukan ini tidak berdasarkan atas hukum, tapi berdasarkan atas kebijakan yang mereka buat sendiri. Jadi negara itu diperintah bukan dengan hukum, tapi diperintah dengan selera orang yang memegang kekuasaan. Dan ini bahaya bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan sebuah negara hukum, baik sekarang maupun ke depan. Lalu bagaimana dengan pendapat Menkumham yang menilai apa yang dilakukannya saat ini tidak menyimpang dari aturan yang berlaku tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga permasyarakatan? Tapi dia lupa itu kepada ketentuan dalam pasal 5 dari Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995 itu. Kalau Anda baca di dalam, memang aturan-aturan itu mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian remisi itu diatur dengan peraturan pemerintah. Itu betul sejauh mengenai aturan remisi itu harus dituangkan dalam bentuk satu peraturan pemerintah. Tetapi jangan dilupakan ketentuan di dalam pasal 5 dari Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 itu yang mengatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas satu pengayoman. Kedua, persamaan perlakuan dan pelayanan. Jadi, ketika dia menuangkan ketentuan-ketentuan tentang remisi dalam peraturan pemerintah, maka ketentuan di dalam pasal 5 huruf B yang mengatakan persamaan perlakuan dan pelayanan itu harus tertuang di sana. Kebijakan itu kan sesuatu yang diputuskan, diambil untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan mereka tidak berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan peraturan pemerintah, tidak berdasarkan peraturan presiden atau revisi. Lalu keputusan itu kebijakannya mereka sendiri. Nah sekarang ini kebijakannya itu supaya bisa dilawan secara hukum, ya mereka tidak bisa lempar batu sembunyi tangan. Coba Amir Samsudin sama Denny Indrayana, misalnya buat surat keputusan mencabut remisi, mencabut pembebasan bersyarat, mencabut asimilasi yang sudah diberikan pada seseorang. Mereka kan nggak berani. Kebijakan Denny Indrayana itu hanya ditindaklanjuti dengan sebuah surat yang disampaikan oleh seorang direktur, bukan dirjen, suratnya saya bacain sama Anda. Surat nomor PAS, HM01.02/42, tanggal 31 Oktober tahun 2011. Judulnya itu perihal moratorium pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Yang tanda tangan ini surat ini hanya seorang direktur. Direktur Bina Pengelolaan San dan Baran. Bunyi suratnya ini sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM terkait moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Dan seterusnya. Coba, siapa yang mempunyai tanggung jawab politik atas sebuah kebijakan? Menteri kan? Dan Wakil Menteri Dina Hendrian. Tapi kan mereka tidak keluarkan keputusan apapun, ya, sehingga tindakan mereka itu tidak bisa digugat. Yang bisa digugat di pengadilan tata negara itu kan surat keputusan menteri. Kalau mereka omongannya Denny sama omongannya Amir Samsudin, itu kan nggak bisa digugat. Sekarang yang menulis surat ini adalah seorang direktur pejabat eselon 2 dengan kata-kata sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. Nanti orang ini yang menulis surat ini babak belur. Amir Samsudin dan Denny Indrayana cuci tangan. Presiden harus mengambil satu tindakan. Masa diam aja? Kalau udah tahu ada menterinya bertindak yang tidak berdasarkan atas hukum, kalau saya jadi presiden, ada anak buah kayak gitu, saya panggil, saya peringatin. You kalau nggak perbaiki, you saya pecat. Jadi, karena presiden kan diem aja. Amir juga kalau ditanya orang, gimana? Ini disuruh sama presiden, ini sama aja kalau begitu. Demikian Yusril Ihza Mahendra, saya Kiki Wijaya.